salahku. Terlalu dingin denganmu, terlalu mendiamkanmu. Kau yang selalu memperhatikanku, dan sebenarnya aku juga begitu. Maafkanku yang selalu membuatmu terlalu lama menunggu, hingga akhirnya kau pergi tinggalkan aku. Tetap karo koe, saiki wis beto koe wong liya nyambyar nang impiku nyanding sliramu. Apa kudu pasrah kahanane, kudu nrimo karo putusane, satenane ati iki ora lira yen nyawang sliramu nyanding wong liya. Go, it's out. sesuai waka. Nuruti kekarepanmu san soyo bukta. Yen wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali. Tapi kenyataannya pergi. sakit hatiku. Tanpa pamit kowe ngadoh ngono wae. Aku ra ngerti salahku dan kau campakkan diriku bersanding dengan kekasih barumu. Hati saksiku. Tanpa walas kowe lunga biyen kae, ra ono mesakne aku sithik wae. Lalu ngan kiri.

piye maneh anggon kumbuk teke tresno iki tulus ramung gotolanan wis tak perjuangke nganti bingung kudu piye pengen ku mung siji nyenengke atimu. Apa kurang percaya, apa kurang bukti, kabeh wis tak lakoni, kudune kowe ngerteni. Gede rasa tresno iki tulus kanggo sliramu, yo mung ana kowe ning atiku. Rasa sayang tumbuh sia-sia wani sumpah tresnaku kanggo kowe kudu piye maneh anggon tumbuh teke tresno iki tulus ra mung goto lara wis tak berjuang bingung kudu piye pengen ku mung siji nyenengke atimu. Apa kurang percaya, apa kurang bukti, kabeh wis tak lakoni kudune kowe ngerteni. Gede rasa tresno iki aku ninggal no.

berapa kali ninggalke aku saiki kowe lunga lenjani janjimu tinggalke lorone jero dodo ora masalah. Lambemu sing lames gawe atiku keiris, kapakal aku nangis marko kuwi wis digaris. Tresnomu koyo telo anane mung nyarati, isone gawe loro loro ning jero. Nambahi sengsara. koe sing tak sayang sayang. Saiki mung crito loro pon kadung bekas ning dodo. Jo ngale, aku pengen balik karo kowe. Wes cukup, aku pamit. Aku wes ora gagas kata luka. Wes cukup wi, ra pengen baleni. Mario, lemu kowe teko tenang.

sih pernah tekoni uripmu nanging aku turung iso dadi pilihanmu. Aku wong sih pernah merjuang ke ati hingga kowe cahayu sing wis tak kemateni. Namun kenyataan engkau sia-siakan, dan setelahnya hanya kau anggap teman. Pancen kape salahku, buka hati gusti ramu jelas-jelas rai sonompo pengharapanku yang panjang kowe rai sonompo opo anani tak milenu ngowai arep sakit ini opo aku merjuang ke aku tinggo kowe mung tok sepeleke mungkin hanya dalam mimpi ku dapat memiliki dirimu sepenuh hati. Pengharapanku dan pancen kowe rai Sapan ketemu sliramu tansa aya matiku naliko nyawang esem lan kuyungmu sampai tiba waktu yang ku nanti. Padahal neng kene jelas-jelas enek sing peduli karo awak. Aku tresno karo kowe nanging aku bisa.